Mitra bisnis, perlu dipertanyakan apa sebenarnya peran jembatan timbang yang ada di jalur-jalur logistik. Bukan rahasia umum, banyak jembatan timbang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak terjadi truk-truk yang bermuatan lebih lolos melalui jalan yang semestinya tidak mampu menahan beban lebih itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Managing Director JNE, Johari Zain. Pak Johari, apa komentar Anda soal ini? Kebetulan barang-barang yang kita, kan kita perusahaan kurir, barang-barang yang kita bawa itu adalah barang-barang yang time sensitif, walaupun dari sisi tonasenya tidak terlalu berat. Jadi memang kita tidak terlalu langsung selalu berhadapan dengan masalah itu. Memang ya kita dengar timbangan jalan itu juga banyak tempat tidak berfungsi, itu yang kita lihat sepanjang jalan. Apa saran Bapak agar sistem logistik kita bisa menjadi lebih baik dan kondisi jalan juga lebih baik dan tahan lama? Iya, saya rasa sekarang ini teknologi sudah maju. Ya. Artinya kalau jalan yang kita anggap menjadi jalan utama angkutan, memang harusnya diperbaiki kemampuannya. Dari sisi teknologi harusnya juga sudah bisa ditingkatkan kemampuan ketahanan jalan dan sebagainya. Itu memang bagian yang harusnya dipertimbangkan oleh PU dan mungkin Pemda setempat. Itu dari sisi ketahanan jalannya. Tapi kalau yang dari sisi ketertiban mobil angkutan, ini juga harus menjadi perhatian dari DLLJ, misalnya memperhatikan dari pengawasan-pengawasan dari jalan-jalan yang menuju keluar kota, misalnya itu bisa menjadi bagian yang penertiban, tentunya dengan law enforce yang benar gitu ya, bukan karena bisa dibayar dan sebagainya. Itu tentu harus ada keintegritas lah oleh petugas dalam hal ini, itu dari sisi petugasnya. Sedangkan dari sisi pengguna jalan, masyarakat dan sebagainya, ini tentu berkaitan dengan operator yang menawarkan jasa, karena tarif jasa di negara kita ini selalu inginnya dituntut dengan harga serendah mungkin, bisa berakibat pemaksaan ya. Jadi karena harus jual murah, maka muatannya dilebih-lebihkan walaupun sebetulnya sudah melanggar aturan. Jadi inilah masalah-masalah yang ada di dalam logistik di Indonesia, karena apresiasi terhadap biaya angkutan itu terlalu dipaksakan harus murah, sedangkan infrastrukturnya memang tidak mendukung. Akibatnya para operator ini memang akhirnya menurunkan kualitas. Nah, ini yang sebetulnya lingkaran setan yang harusnya diatasi oleh kita bersama. Artinya konsumen sebetulnya juga harus paham bahwa ada batasan-batasan yang tidak bisa kita paksakan di dalam harga. Banyak juga konsumen yang mempermainkan para pemain yang karena harus survive, mereka terpaksa jual murah. Kemudian dengan adanya law enforce yang benar, saya yakin operator juga tidak bisa melanggar aturan sebetulnya. Nah, kalau operator tidak bisa melanggar aturan, maka harga yang akan dijual pastinya akan naik. Konsumen harusnya memahami itu adalah kondisi yang dihadapi oleh kita semua dalam membangun ekonomi bangsa kita. Sama-sama harus kita pahami, para penegak hukum juga benar, operatornya benar, pengusahanya sebetulnya juga tidak akan dirugikan kalau memang kirimannya bisa cepat sampai dengan kecepatan dan keamanan yang memang menjadi kepentingan dari pemilik barang harusnya kan. Demikian Managing Director JNE Johari Zain. Saya Wendy Lim.